bahwa tidaklah segala perkara yang ada dalam urusan kehidupan kita kecuali pada Al-Quran telah ada penjelasan dan keterangannya. Seorang tidak menyangka bahwa ayat yang berkaitan dengan fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun itu pun juga diterapkan, dipakai kepada perkara-perkara yang sesungguhnya merupakan takhassusat. Orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang sifatnya membidangi atau dengan istilah apa? Spesialis. Sampai dalam tingkatan ketika seorang walaupun spesialisnya itu dalam hal masak-memasak. Ketika seorang punya kemampuan, punya kekhususan, maka termasuk barakallahu fikum dalam bab ini, tanyakan kepada ahlinya. Kalau Anda tidak tahu tentang sesuatu, tentunya kalau urusan duniawi, ahlul ilmi pun juga menyebutkan dalam bab ini. Tentunya lebih khusus kalau urusan-urusan agama, bahkan urusan-urusan yang sifatnya apa? Lebih apa? Lebih penting. Urusan yang besar. Fa ikhwatil kiram, barakallahu fikum. Karenanya ahlu sunnah di dalam mengambil ilmu manhaj salaf, dalam hal mengambil ilmu, mempercayakan kepada siapa seorang itu bertanya tentang urusan agamanya, lebih-lebih urusan tersebut urusan-urusan yang kaitannya dengan apa yang diistilahkan sebuah fitnah. Artinya sebuah polemik yang muncul, problem yang muncul dalam urusan agama kita. Tentunya kembali kepada siapa? Mukhassisin. Orang yang punya kemampuan, orang yang dikenal dengan diistilahkan membidangi. Karena tidak semua pihak itu membidangi. Tidak semua pihak kemudian mengikuti. Dan perkara ini dikatakan bahwa ada padanya aslun fi syariah. Pokok perkara ini ada dalam syariat. Salah satu contohnya ialah Nabi SAW mengkhususkan siapa itu? Hudzaifah. An-nas yas'aluna apa? Anil khair. Wa kuntu as'alu anis syarr. Makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, orang-orang banyak bertanya kepada Nabi tentang urusan-urusan agamanya, meminta kepada Nabi bimbingan dalam hal agamanya, yaitu pada kebaikan. Ya Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku yang dengannya aku bisa masuk jannah, kan begitu. Hudzaifah bertanya kepada Nabi urusan-urusan yang sifatnya dengan istilah bahasa kita perkara yang mengandung kepada fitnah, ujian, berat, perkara yang tidak semua orang Nabi memberitakan. Kata Hudzaifah, aku tanyakan karena aku khawatir jangan-jangan perkara itu menimpaku. Bahkan banyak para sahabat, dicontohkan Umar bin Khattab, sampai bertanya kepada Hudzaifah, asammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi menamaiku, menyebut namaku dalam perkara orang-orang yang dikatakan, yang diisyaratkan oleh Nabi kepada Hudzaifah, kaum munafikin, kan begitu. Khawatirnya para sahabat. Sebagian menukil, adraktu thalathina sahabiyya, aku jumpai, aku dapati, aku ketemu 30 sahabat Nabi yang dikatakan kulluhum yakhafuna minan nifaq. Semua mereka khawatir, semua mereka takut dengan apa yang dikatakan kepada nifaq, kemunafikan. Kalau sekian banyak jumlah para sahabat yang dikenal tentang sisi keabsahannya, mereka sebagai murid gurunya Rasul, kan demikian, Allah pun memuji mereka, teruji dalam hal agamanya, bahkan Nabi pun menjadikan imtihan, ujian, hubbul ansar min alamatin iman, cintanya seorang kepada orang Ansar tanda keimanan. Wa bughdul ansar min alamatin nifaq. Benci, tidak suka kepada orang Ansar, itu pun sudah menjadi tanda kemunafikan. Kan itu tidak berlaku kepada kita, kan begitu ya. Misal, seandainya kita pada hari-hari ini memuliakan seorang alim, apakah benar kita diajarkan, dididik dengan mengatakan bahwa kecintaan seorang kepada misalnya Syekh Rabi tanda keimanan, bencinya itu tanda kemunafikan? Kan tidak demikian. Tetapi sahabat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan apa? Imtihan orang, ujian bagi orang. Kalau kamu benci orang Ansar, tanda padamu ada kemunafikan. Kalau kamu cinta kepada mereka, tanda bahwa padamu ada keimanan. Manhaj salaf, manhaj yang mereka barakallahu fikum dalam perihal talaqqi, yaitu mengambil ilmu, berguru. Karena semua orang tentunya tidak mungkin yang namanya mempelajari agama ini dengan apa? Dengan tiba-tiba dia mampu, dengan tiba-tiba dia menguasai tanpa ada guru yang mengajari, kan begitu. Adalah al-akhdhu min ath-thiqat wa tarki ahli ahwa wal fitan. Mengambil ilmu tentunya dari orang-orang yang dipercaya. Mengambil ilmu tentunya meninggalkan orang-orang yang mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Mengambil ilmu tentunya para kalafiku menghindar, menjauh dari orang-orang yang dikatakan ahlul fitan. Syekh Saleh atau Syekh Fauzan, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika dalam salah satu audionya ditanya, bagaimana kalau kami mendapati ada seorang, dia dalam sisi kemampuan mengajar, kemampuan memberi ilmu mampu, tetapi ada padanya keburukan-keburukan akhlak, kata beliau, tinggalkan. Masih banyak orang-orang yang barakallahu fikum akhlaknya bagus, akhlaknya benar, kan begitu. Karena seorang barakallahu fikum dalam hal belajar tentunya akan apa? Tentunya akan terpengaruh. Jika tidak kemudian berlebihan dalam hal mengibaratkan apa? Kebiasaan-kebiasaan sang guru mengajarkan jelek, ungkapan-ungkapan guru ketika mengungkapkan sesuatu dengan jelek, juga murid pun akan apa? akan ikut. Bahkan kadang lebih apa? Lebih sadis kan begitu istilahnya kan. Kalau di peribahasa kita kan sering kita dengar apa? Kalau sang guru kencing dengan berdiri, murid akan apa? Kencing dengan lari. Ikhwatil kiram, barakallahu fikum. Riwayat-riwayat yang semacam ini juga ada bimbingan seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimahnya dari Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini yang kalian pelajari, yang kalian ambil, kata beliau, yang kalian tekuni, itu din, itu merupakan agama. Ilmu itu apa? Dinun. Karena itu agama, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Karena belajar itu sendiri, seorang mempelajari agama, ya belajar kan bukan hanya semata-mata seorang untuk bisa, untuk tahu, untuk mengenal. Tetapi yang namanya belajar ialah apa? Bagaimana seorang bisa mengamalkan. Sebagai contoh, bukankah para ulama telah menjabarkan bagaimana tentang tata cara misalnya wudhunya Nabi, bagaimana tata cara tentang sholatnya Nabi, bagaimana tata cara tentang puasanya Nabi, bagaimana tata cara tentang apa? Hajinya Nabi. Lah kita belajar itu hanya untuk bergaya atau untuk kemudian kita dalam beragama ini, dalam mengamalkan ibadah ini, di samping keikhlasan, bukankah yang kedua dituntut untuk sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya menjadi dua syarat diterimanya amal seorang? Kan demikian. Karenanya sebagian mengatakan la yazalu alimu jahilan. Namanya orang alim itu masih dikatakan dia jahil. Namanya orang walaupun sudah belajar, sudah menguasai ilmu, bahkan mungkin dikatakan luas penjabarannya, luas ilmunya, banyak maklumatnya, masih tergolong kepada dia itu jahil. Kapan? Hatta ya'mal bi'ilmih. Baru dia berubah menjadi seorang alim sampai dia beramal dengan ilmu yang telah dia kuasai. Karena ilmu itu melazimkan kepada amalan. Sebab itu barakallahu fikum, ilmu menjadi, terkhusus ilmu agama, menjadi sesuatu yang barakallahu fikum identitas yang hampir-hampir semua orang berkeinginan, bertujuan, dan berlomba-lomba agar dikatakan sebagai ahlul ilmi. Dan tentunya tidak mungkin yang namanya seorang itu bisa menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa ilmu. Tidak mungkin yang namanya seorang barakallahu fikum mampu untuk melaksanakan, mampu untuk menjalani dan mempraktekkan ibadah dengan baik dan tepat kalau seorang barakallahu fikum tidak memasuki dengan apa yang disebut dengan dunia al-ilm. Sebab itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat ucapan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Jumaah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kata beliau, kafa bil ilmi syarafa. Cukup yang namanya ilmu itu telah teranggap mulia. Hanya dengan tanda an yadda'i, man la yuhsinuh. Orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa, orang yang kapasitas keilmuannya itu dikatakan mentah, tidak punya kemampuan dalam ilmu, ngaku-ngaku punya ilmu, kan begitu. Kan cukup ya, namanya ilmu itu menjadi apa? Tanda. Mulianya orang yang tidak punya ilmu pun ngaku-ngaku. Dikatakan dia sebagai orang yang berilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi, bangga dia. Membengkak kepalanya, kan jadi besar kepala. Bahkan mungkin kadang seorang sampai tingkatannya berubah gerakannya, berubah cara jalannya. Kapan? Ketika dinisbahkan kepadanya bahwa Anda yang berilmu, Anda orang yang alim. Wa kafa bil jahli dhamman, dan kata beliau radhiyallahu anhu, cukup yang namanya kebodohan itu teranggap tercela, terhitung tercela. Apa tandanya? An yatabarra minhu man huwa fihi. Orang-orang yang memang pada posisinya tidak tahu, tapi dia apa? Berlepas diri atau inginnya dikatakan untuk tidak disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang jahil, kan begitu. Siapa kira-kira ketika dalam belajar merasa tidak mampu, lalu dikatakan temannya, dijuluki temannya, atau dikatakan oleh sang guru mengatakan, kamu ini wahai si bodoh, majukan gitu. Kira-kira senang tidak seperti itu? Walaupun memang begitu, dalam posisi dia tidak tahu, atau posisinya dia sulit menghafal, atau posisinya dia tertinggal, atau sekian banyak hal. Barakallahu fikum, ketidaktahuan itu banyak padanya. Maukah seorang kemudian dikatakan, anta ya fulan, si jahil, kemari, kan begitu, saya ajari. Kan tidak benar seperti itu. Cukup yang namanya kejahilan itu sudah menjadi perkara yang tercela, yaitu apa? Orang-orang yang barakallahu fikum nyata-nyata tidak tahu tentang sesuatu, dalam perkara dia pun barakallahu fikum ingin melepaskan diri dari tuduhan untuk dikatakan bahwa dia jahil. Jangankan urusan agama, urusan-urusan duniawi saja kan begitu ya. Urusan-urusan dunia pun banyak orang-orang yang sesungguhnya tidak membidangi, tidak tahu, tetapi juga mengaku sebagai orang yang apa? Tahu. Dan tidak ingin dikatakan sebagai orang yang tidak tahu. Ikhwatul kiram, demikian pula bahwa mereka-mereka yang dikatakan sebagai ulama, orang-orang yang diambil ilmunya, orang-orang yang mereka dikatakan sebagai pihak yang kita percayakan agama kita kepada mereka. Di riwayat yang lain Ibn Sirin juga mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Kata Muhammad bin Sirin, dulu di masa dahulu, di masa-masa hidupnya beliau dan sebelumnya para sahabat, itu tidak ada dalam hal mengambil ilmu itu menanyakan, ini dari mana, kamu dapat dari mana. Tidak atau belum terjadi seperti itu. Belum apa? Terjadi semacam itu. Falamma waqa'atil fitnah, ketika mulai terjadi fitnah, yaitu banyak orang-orang yang di situ memalsukan pihak-pihak yang mereka itu barakallahu fikum menggunakan nama-nama. Ya, kalau di sana ada orang-orang yang dikenal tentang kemampuannya dalam hal ilmu, apa jadinya? Seandainya namanya sama, kan begitu ya. Pas kebetulan namanya sama, kan orang barakallahu fikum merupakan celah yang paling bagus untuk kemudian titip apa? Titip ketenaran, kan begitu ya? Iya tidak? Bahkan seperti pula yang disebutkan oleh sekian banyak ahli ilmi, ahlul bid'ah, itu kalau sudah kehabisan amunisi, kehabisan argumen, kehabisan bagaimana untuk kemudian melariskan dagangannya, menjual prinsip-prinsip batilnya, itu numpang nebeng. Tahu? Numpang nebeng. Apalagi? Ya, diistilahkan menggunakan nama orang yang dikenal. Contohnya Asy'ariyah. Iya kan? Menggunakan siapa? Abul Hasan al-Asy'ari, kan begitu. Fa ikhwatil kiram, sehingga dalam bab ini barakallahu fikum, ketika Ibnu Sirin mengatakan dulu kami tidak mengenal bahwa generasi kami itu menanyakan agama ini dari siapa, kamu belajar dari mana, siapa yang mengajarimu, ini perkara dari mana. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang thiqat, orang-orang yang dipercaya. Sehingga menyampaikan memang mereka pihak yang pantas menyampaikan. Tetapi ketika mulai muncul fitnah, kata beliau, qalu sammu lana rijalakum, sebut, namai orang-orang yang menyampaikan agama kepada kalian. Qala fayandur ila ahli sunnah fayu'khad hadithuhum. Mereka melihat kalau yang membawa itu ahli sunnah, maka diambillah ilmunya. Wa yundur ila ahli bidah fala yu'khad hadithuhum. Mereka melihat kalau yang membawa itu ahlul bid'ah, maka mereka tidak mengambilnya. Lah pertanyaannya, mungkinkah ahlul bid'ah juga membawa agama? Ya banyak, kan begitu. Banyak orang-orang yang mereka itu menyebarkan agama bismiddin, menggunakan nama agama, tetapi yang mereka sebarkan itu berupa perkara-perkara yang mengandung kepada penyimpangan. Taib muadzin, adzan terlebih dahulu. Nah, jazakumullah khair. Baik, khotul kiram, barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, laisa kullu man tusiba ila talabil ilmi huwa min ahlih. Tidak semua orang yang disandarkan, dinisbahkan kepadanya, digelari kepadanya dia sebagai tholabul ilmi, pencari ilmu, maka dia itu tergolong sebagai ahlul ilmi. Tidak setiap pihak-pihak yang tergolong sebagai seorang penuntut ilmu lalu disimpulkan bahwa dia ahlul ilmi. Walidzalik hum darajatun mutafawitun. Karena itu kata beliau hafizahullah, penuntut ilmu lalu menjadi seorang alim, penuntut ilmu dengan lamanya belajar, penuntut ilmu dengan konsekuensi-konsekuensi yang menuntut seseorang ketika menuntut ilmu, kata beliau, mereka itu bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tidak sama. Begitupun kalau lalu dijuluki misalnya syekhu, kan begitu ya. Syekh fulan, syekh fulan. Bahkan sempat menjadi istilah guyonan di tempat kita itu, siapa yang ingin cepat mendapatkan julukan syekh silakan ke Indonesia. Kan cepat ya, akan disyekhkan gitu. Baik. Qala hafizahullah wa la tartafi'u ankal amiyah biqaunika laka sanah walaka sanatain walaka ashrah walaka ishrin fit talab, kata beliau, namanya kamu masih dikatakan ami, tidak akan terangkat julukan kamu itu orang awam dengan kamu mengatakan sudah berapa tahun kamu menuntut ilmu. Setahun. Sudah berapa tahun? 2 tahun. Sudah berapa tahun? 10 tahun. Sudah berapa tahun? 20 tahun. Itu belum. Semata-mata orang duduk kemudian mempelajari ilmu, semata-mata hanya mengatakan saya sudah sekian tahun duduk di fulan, di fulan, di fulan, itu belum dipastikan mengangkat tentang amiyahnya, yaitu sebagai orang awam. Belum. Semata-mata itu belum dikatakan kebanggaan. Tapi umumnya kita kan begitu. Afan dulu belajar berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah, ini sudah Syekh Kabir, kan begitu ya. Gak pantas antum 10 tahun belajar kok hanya ngajari anak-anak kecil, kan begitu. Gak pantas, harusnya sudah punya pondok besar, jadi alim besar, mufti dan seterusnya, kan begitu. Allah musta'an. Dipahami ini sampai situ? Tsumma qala hafizahullah. Qala wala tartafi'u ankal amiyah biqauni atau biqaunika laka sanatun walaka sanatain atau laka sanatan walaka sanatain walaka ashrah walaka ishrin fi talab abadan la tartafi'u bihadha. Sama sekali keawaman anda tidak berubah dengan hanya sekedar bahwa anda belajar sekian tahun, itu bukan sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Innama tartafi'ul amiyya anka bisulukika sabilal ulama. Yang akan mengangkat anda dari awam menjadi orang alim, kalau anda itu mengikuti, meniru, mencontoh jalannya para ulama. Fil akhd, dalam hal mengambil ilmu. Kamu itu 20 tahun belajar dengan siapa? Kan begitu? Iya kan? Kamu itu selama ini kok hilang? Ya bukan hilang dari peredaran, hilang dari muka bumi. Kalau mungkin hilang dari muka bumi berarti kan belajarnya nanti di bawah tanah. Ya. Tapi kamu itu kemana belajarnya? Kok gak pernah kelihatan? Oh saya lagi mendalami ilmu. Dengan siapa? Pokoknya sembunyi. Tidak boleh diketahui siapapun. Guru saya, ustaz saya. Kan berarti majhul, kan begitu ya. Dan para ulama tidak membolehkan belajar dengan apa? Seorang yang tidak dikenal. Harus dikenal. Yang anda ambil itu jin, kan begitu ya. Apakah dia jin ataukah manusia yang berwujud? Kalau manusia itu siapa? Kan demikian. Harus jelas. Karena ilmu kita itu ilmu agama. Qala wa talaqi, juga kamu berguru, kamu mengambil ilmu, kamu bertalaqi, kamu duduk dengan siapa? Wal amal, juga pada prakteknya. Kok aneh kamu tuh ya, 20 tahun belajar kok jadi begini, kan begitu ya. Dikenal misalnya kakunya, dikenal kemudian saklaknya, dikenal misalnya dalam kondisi nyelenehnya dalam pendapat, kan muncul dulu ya. Lama belajar, pulang-pulang, tiba-tiba tetangga ngirimi gorengan, anaknya dilarang, jangan. jangan kamu makan, tidak ada label halalnya pada gorengan tadi. Allah musta'an. Ya. Gorengan siapa yang ada halalnya kan gitu, labelnya? Oh, minyaknya perlu dipertanyakan dari mana itu minyak curah dan seterusnya. Allah musta'an. Ada di sana nyeleneh lagi. Ketika ditanya, "Ustaz, kok Anda itu mengkhitan anaknya, kenapa kok tidak dibius?" Dibius kan bagi para dokter atau dikatakan tukang sunat kan untuk apa? Menghilangkan rasa nyeri kan begitu ya. Ya biar anak saya tahu bahwa berpegang kepada sunnah itu apa? Apa? Berisiko berat. Biar tahu rasanya berpegang kepada sunnah. Iya. Lu yang dipraktekkan kok kepada anaknya kan begitu. Dipraktekkan kenapa kepada anaknya? Katanya supaya apa? Atamasuk bisunnah qaqabdil jamar. Seorang yang berpegang kepada sunnah itu seperti memegang bara api. Biar tahu rasanya sakit kalau sunnah itu apa? Dijalani. Na'udzubillah. Itu penyiksaan namanya. Ikhwatil kiram. Demikian pula wal istidlal. Bagaimana seorang ketika menyimpulkan satu masalah. Seringkali kadang-kadang kita keliru dalam menyimpulkan. Walaupun kita mampu membaca sesuatu. Baik itu Quran atau hadis. Dan bukan satu dua. Kisah ini terjadi, cerita ini terjadi. Kalau kita melihat kepada masa-masa dahulu yang masih ada sahabat, itu pun terjadi. Atau lebih maju lagi, bermakna kepada lebih kepada zaman yang ada Rasul. Sahabat yang Rasulullah itu pun masih ada, itu pun pernah mengalami keresahan. Ketika Allah Azza wa Jal menurunkan ayat walladzina amanu walam yalbisu aba imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Kata Abu Bakar, sahabat mengatakan, ayyuna la yadhlim. Siapa dari kami yang tidak berbuat zalim? Kan begitu. Artinya mereka menyimpulkan, berarti kami orang-orang yang tidak mendapatkan apa? Jaminan, keamanan, dan apa? Dan petunjuk. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membimbing mereka. Al-amru laysa kama taqulun au kama qala alaihi salatu wassalam. Perkaranya bukan seperti yang kalian sangka secara zahirnya. Alam tasma qaula abdin saleh, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba saleh? Inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksud orang yang beriman dan tidak mengotori imannya yaitu dengan apa? Dengan kesyirikan. Merekalah orang-orang yang dijamin oleh Allah mendapatkan keamanan di dunia dan juga petunjuk di dunia dan juga keamanan di akhirat. Dan juga petunjuk di akhirat. Kan begitu. Demikian pula kisah ya, seperti Yazid al-Faqir. Kala melewati Masjid Nabawi, tiba-tiba Jabir bin Abdullah itu sedang bercerita. Menceritakan apa yang pernah didapatkan dari Rasulullah SAW. Bahwa di neraka itu nanti akan ada orang-orang yang beriman. Yang dikatakan bentuk dan wujudnya sudah dikatakan hitam gelam karena lamanya tersiksa di dalam neraka. Tapi mendapatkan syafaat Nabi. Dan mereka dikeluarkan dari neraka. Lalu dimandikan pada yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Yang dengannya barakallahu fikum mereka masuk dalam jannah. Kaget Yazid al-Faqir itu. Sampai-sampai kemudian mengatakan, apa yang kalian perbincangkan wahai sahabat Nabi? Kami kok belum pernah mendengar perkara itu. Terus bagaimana dengan ayat? Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka itu akan keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Yaitu tidak bisa keluar. Kan begitu maknanya. Yang dimana para ulama mengatakan ini ayat khusus untuk orang-orang kafir. Tapi dibawalah kepada apa? orang-orang yang barakallahu fikum sebagai ashabul ma'asi. Atau dengan kata lain, Yazid al-Faqir mengatakan, kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Aku itu pernah terkesima, aku pernah terpikat, aku pernah terpengaruh salah satu pendapat dari pendapatnya orang-orang khawarij. Yaitu apa? Mengkafirkan pelaku kemaksiatan kalau kemudian di neraka nanti atau di alam akhir nanti, di hari akhirat nanti, mereka masuk ke neraka dan tidak akan diintaskan. Kan begitu orang-orang khawarij. Di dunia mengkafirkan pelaku kemaksiatan, di akhirat orang-orang yang dikafirkan tadi dihukumi kekal dalam api neraka. Kata Yazid al-Faqir begitu. Aku pernah sebelum bertemu dengan Jabir bin Abdillah, pemikiranku terkontaminasi. Aku pernah tertarik. Aku pernah mengagumi salah satu pendapat dari sekian pendapatnya khawarij. Salah satunya ialah apa? Pengkafiran kepada ashabul ma'asi. Dan jangan dikira mereka itu orang-orang yang barakallahu fikum tidak tahu Quran. Karenanya Jabir bin Abdillah mengatakan, ataqra'unal Quran, kalian membaca Quran? Kan begitu. Kalian baca Quran? Nah, muncullah itu tadi. Bahwa ketika mereka memahami Quran, ternyata dalam memahami keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Terus berkembang di masa-masa setelahnya. Ketika di masa Umar bin Khattab itu masih hidup dan beliau menjadi khalifah, beliau sempat barakallahu fikum menilai orang yang pernah membunuh Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljim, itu dikirim ke Mesir untuk mengajari Quran, baca Quran, karena dia hafid Quran, mukare, mengajari Quran. Ternyata salah satu sebabnya bahwa kediamannya itu berdekatan dengan orang-orang yang dulu pernah membunuh Utsman. Lebih-lebih ketika pada Perang Nahrawan, banyak orang-orang khawarij yang barakallahu fikum di situ apa? Dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Muncullah sifat-sifat yang dikatakan pembelaan. Apa yang diistilahkan dengan apa? Apa? Merasa apa istilahnya? Kalau seorang misalnya teman-temannya itu disakiti, temannya dibunuh, muncul apa istilahnya sifat? Solidaritas, kan begitu ya. Bergaya solidaritas. Ingin membalas tentang apa? Perbuatan-perbuatan yang pernah terjadi dan perlakuan-perlakuan yang tidak baik kepada teman-temannya. Muncul keinginan untuk membunuh Ali Abdurrahman bin Muljim ini. Ketika barakallahu fikum di Makkah dalam kondisi mulai reda, niatan membunuh Ali, sahabat Ali itu reda, kok tiba-tiba ada keinginan menikah. Didapati ada wanita yang sangat cantik, maharnya salah satunya, kamu boleh menikahi saya dengan catatan kamu bunuh Ali. Pucuk dicinta ulam tiba, kan begitu ya. Ketemu. Iya. Bangkit lagi niatan membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Terpikat. Karena tertarik dan dorongan untuk nikah besar, sementara yang menyambut seorang wanita yang sangat cantik. Siapa laki-laki yang kemudian barakallahu fikum keinginan nikah ditawari wanita yang cantik, ya, yang tidak mau. Kan begitu. Fabarakallahu fikum, akhirnya terlaksana pula Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib. Ikhwatil kiram, barakallahu fikum, dan terus sampai hari ini. Orang-orang yang mereka itu penampakannya membaca Quran, menghafal Quran, itu bukan menjadi tolak ukur selamatnya seorang dari keawaman. tentunya lebih jahat daripada orang awam, kan begitu ya. Orang awam saja untuk membunuh saudaranya yang muslim, jangankan tingkatannya sebagai sahabat, tetangga kita yang muslim, dia itu mungkin istrinya bukan ustadz, dia mungkin juga istrinya bukan kiai, lalu saudara kita kita bunuh, itu kan aib, celaan, kan begitu. Gak mungkin kita kemudian tergerak hati kita membunuh saudara kita. Tetapi karena barakallahu fikum terwarnai dengan sebuah syubhat, otaknya tercuci dengan barakallahu fikum berbaju seolah bentuk solidaritas pembelaan kepada saudaranya dan mengatakan sebagai hukum Islam yang harus tegak, terdorong mereka untuk sampai tingkatan membunuh orang-orang yang Allah Azza wa Jal muliakan di muka bumi ini. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, baik dari sisi bagaimana seorang beramal, beristidlal, wasairi ala hadha as-sunan, dan juga bagaimana seorang itu berjalan di atas sunnah. Qala wa an ta'rif qadra nafsik, hendaknya masing-masing harus mengetahui tentang kadar dan kemampuan diri. Bi hadza naqul tartafi'u anka al-amiyah syai'an fa syai'a. Kalau Anda mulai dalam belajar kepada siapa Anda berguru, Anda mulai dalam belajar itu menerapkan ilmu-ilmu, Anda belajar kemudian dalam hal pengambilan dalil, ada sisi yang membimbing, jangan sampai salah, kan begitu ya. Jangan semata-mata menghafal Quran, lalu kemudian seorang menjadikan itu dalil sebagai bentuk, oh ini loh, dalil sudah jelas. Kalau Allah mengkafirkan, Anda masih bertanya kepada ulama, berarti mendua dalam hal syariat. Kan begitu, orang-orang khawarij, itu seringnya begitu. Quran sudah jelas. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Terus begitu. Al-Quran jelas. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, kafir. Loh kok Anda masih tanya, si fulan ini bagaimana hukumnya? Yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Kafirkah tidak? Berarti Anda apa? Menjadikan ulama sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Sama dengan dulu. Gaya ini tidak berubah. Dengan mengatakan seolah-olah berpegang kepada Al-Quran. Gak perlu tanya kepada ulama. Gak perlu kemudian kita musyawarah, meminta penjelasan kepada ulama dalam hal menilai. Si fulan ini sudah dikategorikan kafir atau belum? Kata mereka ya tidak perlu. Al-Quran sudah jelas, tanda-tanda kekafirannya juga ada. Kan begitu. Padahal para ulama ketika menyebutkan tentang kaidah-kaidah takfir atau dhawabitut takfir, mereka sangat berhati-hati kalau kemudian menyimpulkan si fulan telah dikatakan kafir. Mereka sangat berhati-hati. Inilah perlunya bimbingan. Seandainya Anda dalam posisi lama belajar, bagaimana penerapan keseharian, bagaimana cara-cara pengambilan dalil, yaitu berkiblat sesuai dengan para ulama, itulah yang kata beliau hafizahullah, sedikit demi sedikit keawaman Anda itu terangkat. Belum total. Karena itu kadang-kadang muncul istilah. Istilah apa? Ustadz itu kok apa ya? Kayak orang awam ya. Kan begitu. Mungkin dalam berpakaiannya, dalam bermuamalahnya. Padahal dia itu menjadi pengajar. Padahal dia itu menjadi seorang yang Masya Allah. Begitu. Yaitu tadi. Syai'an fa syai'ah. Sedikit demi sedikit orang ketika belajar berguru itu, sedikit demi sedikit keawamannya hilang. Tapi kemudian tidak total. Kan begitu. Kemudian tidak total. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa matawadha'a Abdullah illa rafa'ahu Allahu, wa kullama isdada al-mar'u ilman isdada lillahi tawadu'an. Lebih-lebih kalau kita melihat sisi tawadu'nya. Itu orang belajar semakin lama kok semakin sombong, kan begitu ya. Semakin berani. Katanya menjelaskan bahwa kepada ulama kita kita menghormati. Tapi kok semakin lancang dengan orang-orang alim, kan begitu. Mana tawadhu'nya? Kata beliau hafizahullah, tidaklah seorang hamba yang tawadhu, merendah diri, semata-mata karena Allah, kecuali Allah justru akan mengangkat martabatnya. Dan setiap dan selama seorang itu menambah atau bertambah ilmunya, sungguh semakin bertambah ketawaduannya. Fa idza ma ra'aital aqsa 'alimta annaka la zilta fi al-asfal. Kalau kamu masih menjumpai dirimu, kamu masih melihat bahwa orang itu dengan lama belajar, orang itu dengan lama menuntut ilmu, kok tapi dalam prakteknya, dalam pengambilan dalil, dalam hal barakallahu fikum, banyak perkara-perkara tidak sama, bahkan menyelisih apa yang dijalani para ulama, maka kesimpulannya apa? Anda masih di bawah. Anda masih seperti orang-orang yang dikatakan taubahnya belum pernah belajar sama sekali. Kan begitu. Sering kita jumpai dalam muamalah, sampai ada yang mengistilahkan, ini masya Allah ini ya, orang ini yang sudah mengajar dan seterusnya tadi, dengan tetangga saya yang sifatnya dia itu belum tahu apa-apa, lebih bagus kepribadiannya. Dari sisi omongannya, tutur katanya, muamalahnya, kan begitu ya. Kadang kita dapati seperti itu. Makanya kata beliau, bukan menjadi tolak ukur seorang manakala barakallahu fikum dengan lamanya belajar, dengan sekian banyak pengetahuan-pengetahuan yang dia pelajari, lalu disimpulkan bahwa dia bukan orang awam lagi. Dia alim, dia yang diusatkan, dia harus dibela, dia yang harus dimuliakan, dia yang harus dihormati, dan seterusnya, dan seterusnya. Khotil kiram, barakallahu fikum. Kedudukan para ulama juga sebuah kedudukan yang dikatakan kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal menjaga syariat. Allah jaga syariat Islam itu dengan hidupnya para ulama. Dengan hidupnya para ulama. Sehingga dengannya kadar kedudukan mereka itu sangat mulia di tengah-tengah umat. Sampai-sampai ketika disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, "Matsalul 'alim 'alal 'abid," permisalan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, "Kamatsalil qamar 'ala sa'iril kawakib." Misal perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu dimisalkan oleh Rasul seperti rembulan dengan sekian banyak gugusan bintang yang lain. Dari sisi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, namanya rembulan itu kan tidak tiba-tiba langsung dikatakan istilahnya apa? Bulan purnama, kan bertahap ya. Bertahap dari awal dikatakan bulan apa namanya? Bulan sabit kan masih seperti sabit begitu ya. Aneh-aneh, kecil dia. Terus mulai berkembang, tambah cahayanya, tambah cahayanya. Semakin kuat, semakin kuat. Semakin bulat, semakin penuh. Lalu menyinari, menerangi. Kan begitu. Sama juga dengan ulama. Ulama bertahap dalam penguasaan ilmunya. Yang kedua, para kelafikum, namanya rembulan. Itu kan kadang-kadang muncul. Kadang menyinari, kadang menerangi, kadang tidak. Yaitu apa? Kadang tertutup oleh awan. Ya ada alim yang luar biasa. Tetapi untuk kemudian lokasinya, tempatnya, sehingga diambil ilmunya dari sekian banyak pihak, apa? Terhalangi. Sehingga sinarnya itu apa? Tidak menyebar kemana-mana. Ada pembatas. Juga barakallahu fikum, yang namanya alim dikatakan seperti rembulan. Rembulan itu kan di atas. Jasadnya, bentuknya dikatakan afan, bendanya itu kan di atas rembulan. Tapi walaupun menyinari yang di dunia, tidak langsung menyentuh. Bermakna apa? Rafi, tinggi. Begitu pula dengan ulama dikatakan. Begitu pula dengan ulama, bahwa mereka dengan ilmu yang mereka ajari tidak kemudian barakallahu fikum dirinya merendahkan, dirinya dijatuhkan, dirinya dihinakan dengan keburukan-keburukan yang ada pada misalnya kepribadiannya, akhlaknya, atau na'udzubillah yang kemudian tujuan dan maksudnya atas ilmu yang ada ialah sekedar tujuan-tujuan duniawi. Kan begitu. Fa ikhwatil kiram barakallahu fikum, sehingga ketaatan, mentaati, menerima bimbingan mereka itu sudah terhitung kepada ta'atun lillah. Istilah taat kepada ulama, ya tentunya mendengar, kemudian meminta bimbingan, kemudian mempercayakan agama kita kepada mereka, itu sudah terhitung sebagai ta'atun lillah wa ta'atun lirasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah yang ada pada An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri termasuk yang ditafsirkan padanya ialah apa? Ulama. Ibnu Abbas mengatakan yakni ahlul fiqh. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amr. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini ialah ahlul fiqh. Taatilah ahlul fiqh. Orang-orang yang barakallahu fikum mereka punya keilmuan yang lalu dikatakan sebagai orang yang faqih. Ahlul din, mereka-mereka yang dikatakan ahli agama. Ahlullah, orang-orang yang dikatakan ahlullah. Orang-orang yang mereka dikatakan yu'allimunan nas, mereka-mereka yang mengajari manusia. Ma'ani dinihim, makna-makna yang terkandung dalam agama mereka. Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang mereka itu mencegah manusia dari atau pemerintah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Fa aujaballahu ta'atahum 'ala ibadihi. Dengannya Allah perintahkan agar hamba-hambanya itu taat kepada ulama. Lalu orang mengatakan, loh, taat kepada ulama berarti di situ mengandung kepada taklid. Berarti mengandung kepada taklid. Tidak demikian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang untuk kemudian mendengar apa yang dikatakan ulama. Seorang itu mendengar apa yang difatwakan ulama. Dan seperti yang tadi kita ketahui dan kita sampaikan, barakallahu fikum, kriteria misalnya ulama itu siapa. Kemudian orang dikatakan, oh dia itu kibar ulama. Fabarakallahu fikum, istilah-istilah semua tadi, barakallahu fikum tentunya tidak semata-mata muncul dari kita. Apalagi kalau sampai barakallahu fikum di sana ada hal-hal yang sifatnya tendensius. Ya mohon maaf. Hari-hari ini mungkin merebak judul-judul pembahasan tentang misalnya kajian-kajian terjemah. Terjemah itu istilahnya apa? Mengenal biografi. Mengenal biografi. Salah satu yang mungkin diorbitkan di hari-hari ini adanya orang-orang yang barakallahu fikum mengorbitkan dengan istilah mengenal siapa itu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Kita bukan orang yang kemudian diajak untuk kemudian dengan pembahasan-pembahasan itu, yaitu kemudian dikatakan menjatuhkan kepada beliau dengan bahasa nendang, kan begitu ya, dengan bahasa mencampakkan, dengan bahasa melempar. Itu namanya provokasi. Permisalan-permisalan yang terjadi, apakah betul kemudian diterapkan di zaman-zaman kita sekarang? Ketika mencontohkan perselisihan Muhammad Adz-Dzuhli dengan barakallahu fikum Imam Bukhari, benarkah kemudian hal itu kita terapkan di masa sekarang? Seandainya kita tanyakan, yang Anda maksud itu siapa? Kan begitu. Fa ikhwatil kiram, barakallahu fikum, Sehingga beberapa perkara yang sempat menjadi judul, yaitu kita mendengar beberapa nasihat dari Allamah Al-Muslih An-Nasih, semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan beliau, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesehatan kepada beliau, yaitu Fadilah Al-Allamah Ar-Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala disebutkan bahwa kalau di sana ada pembahasan menyebut istilah sunnah, sunnah bermakna apakah mengandung kepada masalah-masalah i'tiqad, sunnah bermakna kepada apa yang diajarkan Rasul, maka beliau terhitung orang-orang yang dikatakan barisan yang paling depan, golongan daripada orang-orang yang terhitung sebagai orang-orang yang dikenal dalam hal apa? Mengajarkan sunnah. Kalau disebut dengan masalah orang-orang yang memiliki ghirah, kecemburuan, semangat dalam membela tauhid, membela akidah, beliau termasuk orang yang tergolong sebagai pelaku, sebagai penyampai, sebagai penyebar, sebagai pembela dalam perkara tauhid maupun akidah. Jika disebut dengan masalah kebid'ahan dan orang-orang yang barakallahu fikum penyebar hawa nafsu atau menyampaikan, menyebarkan agama, motivasinya ialah karena hawa nafsunya, maka beliau termasuk orang yang juga aktif dalam hal membantah. Membantah yang dimaksud menasihati. Dinasihati, disabari. Jika disebut tentang keberanian atau istilah syaja'an dalam hal menyampaikan al-haq, dalam hal membela al-haq, maka beliau juga termasuk orang-orang yang awal, bukan orang yang baru saja. Jika disebut barakallahu fikum orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang memiliki ketawadhu'an, orang-orang yang barakallahu fikum dikenal juga dari sisi kehidupannya ada padanya ketawadhu'an, maka beliau pun termasuk padanya. Jika disebut tentang ulama-ulama yang barakallahu fikum dikenal bahwa mereka itu menggeluti ilmu syar'i, seperti tadi yang kita sampaikan, yang namanya orang itu belajar kan diketahui kesehariannya, apa yang dibaca, apa yang dipelajari, kan begitu. Kalau dilihat dari sisi bahwa beliau atau orang-orang yang berilmu dikatakan kesehariannya, kesibukannya dengan ilmu syar'i, maka beliau termasuk orang yang antusias. Beliau juga orang yang barakallahu fikum sangat mencintai ilmu. Bahkan yang banyak pula punya waktu-waktu yang tertuangkan untuk mempelajari ilmu. Misalnya membaca, kemudian membahas, kemudian mengajar. Itu tentunya dikenal ketika seorang bertamu, beliau sedang membaca. Ketika bertamu, beliau sedang mendengarkan orang membacakan ilmu kepadanya. Jika disebut barakallahu fikum tentang keutamaan-keutamaan yang sangat nampak barakallahu fikum yang ada pada ahlu sunnah dan ahlu hadis, fabarakallahu fikum nampak pula bahwa beliau pun ada padanya. Demikian pula jika disebut dalam perihal yang lain, menghadapi orang-orang ahlul kufur seperti Yahudi maupun Nasrani, Anda dapati beliau juga ikut andil tulisan-tulisannya. Beliau menulis membantah keyakinannya orang-orang Nasara. jika Anda melihat dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, dalam hal mengingkari kemungkaran dengan berbagai macam perkara, maka Anda pun akan mengetahui beliau juga punya kecemburuan. Beliau punya barakallahu fikum mengingatkan, menjelaskan, dan cukup jelas penjelasan dan peringatannya. Demikian pula seandainya Anda melihat bagaimana bersama penguasa, bagaimana dengan barakallahu fikum orang-orang yang mereka itu duduk dan posisinya sebagai para penguasa, maka barakallahu fikum beliau bukan orang yang dikatakan mendekat dengan para penguasa, yang diistilahkan ba'idan an dunyahum, jauh, yaitu dari ambisi untuk kemudian mengambil alih kedudukan-kedudukan yang telah diduduki oleh para penguasa. Karenanya barakallahu fikum, sebagian dalam hal mendakwahkan itu kan ada maksud-maksud tujuan. Seperti ikhwan muslimin, mereka barakallahu fikum mati-matian membela dalam hal membagi tauhid. Di antara pembagian tauhid yang mereka suarakan bahwa tauhid itu ada empat. Salah satunya apa? Tauhid hakimiyah. Makna daripada tauhid itu bagaimana seorang itu dinilai sisi tauhidnya dalam urusan siasah politik. Kalau sampai dalam perkara berhukum, dalam hal politik, mereka itu bersiasahnya dengan siasah yang tidak syar'i, lalu dengan itu apa? Dikafirkannya. Apa tujuan dan apa maksudnya? Kan kepemimpinan. Sementara para ulama tidak demikian. Sejarah para anbiya, demikian pula sejarah-sejarah yang tercatat di zaman silam, baik di masa-masa generasi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun generasi yang setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau jika dilihat dari sisi kesungguhannya, kepeduliannya dengan penyebaran dakwah salaf. Kadang ditanya para pengunjung, para tamu, dari mana, bagaimana dakwah, bagaimana perkembangannya. Itu kepedulian. Kepedulian seorang yang dikatakan orang tua menanyakan kepada apa? Putra-putranya berkaitan dengan dakwah di mana-mana. Dan beliau barakallahu fikum menjadi seorang yang sangat peduli, yang dengannya sekian banyak nasihat-nasihat yang beliau ucapkan. Di antara kalimat-kalimat yang diucapkan oleh beliau, yang tentunya bagi kita seolah-olah kalimat itu satu kalimat yang ringan, kalimat yang terulang, kalimat yang di situ seolah-olah tidak ada sisi dan bobotnya, ialah nasihat beliau, bimbingan beliau, kemudian wasiat-wasiat beliau, terkhusus dalam bab ini ialah perihal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah wasiat beliau, ya tentunya para tamu yang datang kepada beliau dari berbagai macam apa? Negeri. Kadang dari Sudan, dari Tunis, dari Belanda, bahkan juga mungkin dari negara kita Indonesia. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, at-taqlidul a'ma madzmumun. Taklid, membeo, mengikuti satu pendapat tidak berdasarkan dalil itu tercela. Juga beliau barakallahu fikum mengingatkan, fattaqullah fi anfusikum wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian, takwalah kalian, yaitu jagalah diri-diri kalian dari jilatan api neraka. Perbaikilah hubungan-hubungan yang retak di antara kalian. Watrudus syayatin atau syaitan, usir syaitan. Jauhi seruan, jauhi godaan. Fa inna syaitan yanzaghu bainakum. Karena syaitan itu justru suka dan menghendaki agar kalian itu apa? Terpecah belah. Wa hafidhu ala da'watikum. Jagalah dakwah-dakwah kalian. Fa innal khilafa syarrun. Berselisih itu jelek. Barakallahu fikum. Demikian pula ucapan yang beliau sampaikan, dan kembali bahwa perkara itu terulang-ulang. Qala fa inni usi abnai al-kiram min talabatil ilm bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada putra-putraku yang mulia, para penuntut ilmu, untuk bertakwa kepada Allah, wal istiqamah, dan beristiqamah atau wal istifadah min madrasah. Mungkin di sini terkhusus ketika beliau menjawab tentang satu tempat yang kemudian di situ ada satu tempat yang ditegakkan padanya belajar, atau dengan kata lain bahwa kalimat ini ialah kalimat yang barakallahu fikum mengandung agar kalian mengambil faedah pelajaran dari madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada ilmu sahih. Kemudian di tempat yang lain beliau juga barakallahu fikum menyampaikan, terkhusus kembali kepada para tamu ataupun orang-orang yang barakallahu fikum berkunjung kepada beliau, dan tentunya nasihat itu umum, tidak hanya beliau khususkan kepada orang-orang yang hadir. Ketika terjadi di suatu negeri tafarruq wal ikhtilaf, ketika di sana terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat karena sebab ucapan yang muncul atau sebab ucapan yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang sudah menjadi pembahasan ramai mungkin di zaman kita sekarang ini, di waktu kita sekarang ini, dengan apa yang diistilahkan apa? Sa'afiqah, yaitu pihak-pihak yang dianggap sebagai sa'afiqah seperti Syekh Arafat dan yang lainnya. Padahal di sana dijumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang dikatakan ahlul ilmi. Demikian pula Syekh Bundar. Ketika muncul pertanyaan bahwa kritikan Syekh Muhammad kepada mereka yang menyebabkan di berbagai macam tempat terjadi khilaf, di berbagai macam tempat terjadi perselisihan, kata beliau, salah satu hal yang terulang dan terulang, barakallahu fikum, perkara ini, bahwa beliau rahimah, beliau hafizullah mengatakan, Syekh Muhammad ma'indahu wala dalil, yaitu tidak punya alasan untuk mengatakan mereka itu sebagai orang-orang yang tidak punya ilmu, yang membuat kekacauan. Syekh Muhammad ma'indahu ayyi dalilin, Syekh Muhammad tidak punya dalil apapun. Wa ana usi salafiyin bil ittihad wat ta'akhi wat ta'awun alal birri wat taqwa, dan aku wasiatkan kepada salafiyin agar mereka bersatu, bersaudara, bantu membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Wa alla yasma'u al kalam man yufarriq bainahum, dan jangan mendengarkan pembicaraan orang-orang yang memecah belah sesama mereka. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum, terkhusus beliau juga menyampaikan ketika di sana ada upaya untuk mengurangi kefiqahan seorang alim, yaitu Syekh Ubaid. Kata beliau hafizahullah ta'ala, alladhi yat'an fi Syekh Ubaid al-Jabiri, wallahi innahu yattabi'u sabila syayatin wala yaqulu hadha illa al-hizbiyun ashabul ahwa kafanallahu syarrahum. Kata beliau, orang-orang yang mengkritisi, orang-orang yang mencela Syekh Ubaid al-Jabiri, demi Allah, kata beliau, orang ini orang yang mengikuti jalannya syaitan. Dan tidaklah pernyataan celaan kepada Syekh Ubaid kecuali muncul dari orang-orang yang ada padanya kehizbiyahan. Mereka orang-orang ashabul ahwa. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi, menyelamatkan kita dari kejelekan-kejelekan mereka. Kalimat yang lain, yang juga beliau ucapkan hafizahullah ta'ala, قال شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظ الله تعالى فإني أؤكد على كل ما جاء في النصيحة الموجهة للسلفيين خصوصا في الجزائر أكو أولاني كمبالي segala nasihat yang aku arahkan kembali, barakallahu fikum, walaupun khitab dalam bab ini ialah kepada orang-orang yang tinggal di Jazair, bin istima' wa adamil iftiraq. Coba perhatikan di situ, beliau bukan orang yang memprovokasi, tidak mengajarkan dengan istilah-istilah yang mengandung kepada tahyij, provokasi. Justru beliau orang yang sangat peduli untuk bersatu, untuk kemudian tidak berpecah belah. Kalimat tersebut kalimat yang terus kemudian beliau ulang-ulang. Bahkan barakallahu fikum, kalimat yang hampir ya, siapapun yang kemudian berkunjung, siapapun yang kemudian barakallahu fikum mendapatkan istilahnya oleh-oleh orang-orang yang berkunjung, itulah kalimat yang sering beliau tekankan, kalimat yang sering beliau ulang. Taqwallah, ijtima', ada mutafarruq, bertakwa kepada Allah. Bersatu, jangan bercerai-berai. Juga yang kita pun mendengarkan dari barakallahu fikum orang-orang yang pernah hadir di masjid beliau, ucapan beliau ialah qala al-alamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali la yansah bi hudur durus Dr. Muhammad bin Hadi. Beliau tidak menasihati untuk menghadiri majlisnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ketika beliau ditanya, hal nahdur durusa Dr. Muhammad bin Hadi, qala la tahduru, janganlah kalian menghadirinya. Muncul kalimat-kalimat yang sifatnya kepada pembelaan dengan mengatakan tidak terkurangi jumlahnya, tidak terkurangi daripada orang-orang yang hari ini, orang-orang yang kemudian mendatangi, orang-orang yang menghadiri. Fabarakallahu fikum, itu juga bukan sebagai bukti dan dalil, yaitu untuk apa? Gugurnya, dan tidak kemudian kita yaitu mengurangi kehormatan daripada Syekh Rabi' dalam hal mengucapkan. Demikian pula ucapan yang terus terkhusus dalam bab fitnah ini, ketika beliau ditanya pihak-pihak yang mereka mencela, pihak-pihak yang mereka mengkritisi bahwa masyayikh dikatakan sebagai sa'afiqah, tentunya ini sebagai ta'an, celaan. Dan kalimat ini pada asalnya dan munculnya dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Kata beliau, Muhammad bin Hadi ma'indahu adillah, ma'indahu wala nisfi hujjah. Beliau tidak punya dalil sama sekali, bahkan separuh hujjah pun tidak. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Lalu beliau berhujjah dengan ayat, datangkan bukti kalau betul-betul kalian adalah orang-orang yang jujur. Adapun kalimat-kalimat yang di situ mengandung kepada bahasa-bahasa yang seolah-olah menurut kita itu terhitung kepada rekomendasi. Ya, ketika mereka bercerita dengan mengatakan kami menziarahi syekh, lalu kemudian kami mendapatkan apa istilahnya oleh-oleh dengan syekh barakallahu fikum memberi hadiah kepada kami berupa uang, lalu kami pakai untuk sarapan. Dan mereka mengatakan, loh, kalau syekh itu tidak suka kepada kami, ya gak mungkin memberi oleh-oleh. Disampaikan masalah ini kepada beliau rahimahullah ta'ala, hadza kalam farid. Orang yang ngomong seperti itu, kalau seorang dikatakan seandainya berkunjung kepada seorang alim yang selama ini mengatakan kepada kalimat-kalimat yang seolah-olah atau kalimat-kalimat yang mengandung kepada barakallahu fikum memperingatkan, kok kita kemudian datang lalu kita masih diberi oleh-oleh, kita masih diberi sesuatu, hal itu menunjukkan bahwa kasih sayang yang ada dan tidak mungkin benci atau dikatakan mentahdir. Kata beliau, ini ucapan yang gak ada nilainya seperti itu. Gak berbobot. Orang sampai ngomong misalnya, loh kalau kita itu memang diperingatkan, kita itu memang pihak yang diperingatkan, kok tiba-tiba datang kepada orang yang memperingatkan, masih dipersilahkan, pulang masih diberi oleh-oleh. Seperti itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu masih tergolong orang-orang yang tidak diperingatkan. Kata beliau hafizullah ta'ala, ini ucapan-ucapan yang gak ada bobotnya. Kan begitu ya? Ya tidak? Sama mungkin dengan kayak kita, dengan anak-anak kita kan begitu ya? Kita peringatkan tentang kejelekan akhlaknya dan seterusnya. Seandainya ada yang sampai seperti itu, lalu ketika dalam kondisi barakallahu fikum kita beri uang saku, apakah seperti itu kemudian menjadi gugur? Gugur bahwa selama ini ketika kita mengatakan mungkin kepada murid kita bahwa kamu itu hati-hati, kamu itu telah dinilai oleh orang demikian jeleknya, buruknya. Nih, uang sana dipakai sarapan. Jadi gugur tadi. Nah, lucu ya. Allah musta'an. Makanya kata beliau, ini kalimat muncul di orang-orang yang semuanya tidak ada bobotnya kalau sampai itu dikatakan sebuah rekomendasi. Fa'ayul ikhwah barakallahu fikum, sehingga kita kembali bahwa nasihat, demikian pula kembali bahwa rujuk kepada ahlul ilmi suatu perkara yang besar manfaatnya. Demikian pula barakallahu fikum, kita percayakan urusan-urusan agama kita kepada al-ilmi, besar pula manfaatnya. Terkhusus yang namanya seorang pembawa ilmu, tidak semua kemudian ketika dalam hal menghadapi satu problem, konflik, itu mampu menjadi pihak yang apa? Memposisikan diri. Syekh Mukbil rahimahullah, ketika beliau di masa hidupnya itu kan juga sudah mendengar bagaimana kiprahnya Syekh Rabi, dikatakan imam, dikatakan sebagai pengibar bendera jarh wa ta'dil, yang diistilahkan orang-orang yang termasuk atau salah satu orang yang termasuk dikategorikan, dinilai dalam menilai seorang, membiji orang itu layak, kan begitu? Layak. Bahkan para ulama pun juga kadang mendengar bahwa Syekh Mukbil juga termasuk kategori orang yang dikatakan didengar ucapannya ketika menilai orang. Artinya layak membiji orang. Menilai orang yang berkecimpung dalam dakwah. Fulan, fulan, fulan, begitu. Tetapi beliau juga menyampaikan, andai kata di zaman kita sekarang ini, yaitu semasa beliau masih hidup, ada orang yang kemudian membiji dan menilai kita semua dengan keadilan. Coba lihat tawaduknya beliau. Para ulama sudah menganggap penilaian, pembijian Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala itu sebab penilaian, pembijian yang dianggap. Tapi beliau sendiri pun masih mengucapkan, andai kata ada orang yang kemudian membiji kita, menilai kita, mendudukkan siapa kita dengan keadilan. Kan begitu ya? Nah kalau sekarang, kan begitu ya? Kalau sekarang, seberapa ilmu kita, kita sudah membiji orang. Seberapa ilmu kita, kemudian kita sudah menilai orang. Tanpa bimbingan, kan begitu ya? Bergaya dengan sebuah bimbingan. Kan demikian. Bergaya dengan bimbingan. Bergaya dengan mengatakan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil, kaidah-kaidah para ulama, prinsip-prinsip ulama, asalnya ialah cinta kepada ulama, menjunjung tinggi ulama, menghormati ulama. Tapi ujung-ujungnya masuk di situ kita. Fa Allah musta'an. Tiada lain bagi kita kecuali mendengar. Mendengar kemudian barakallahu fikum mengambil nasihat-nasihat terkhusus dalam bab ini, apa yang diucapkan, yang disampaikan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Afan, Anna mau bertanya, apakah Syekh Muhammad bin Hadi menuduh Syekh Rabi dan para salafiyin? Menuduh dalam bab apa? Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Hadi punya pembahasan berkaitan dengan mengatakan orang-orang yang dipuji oleh Syekh Rabi seperti yang sebagian kita singgung, Syekh Arafat, Syekh Bundar, itu dianggap oleh beliau orang-orang yang dikatakan sa'afiqah. Sa'afiqah itu disahkan su'fuk, yaitu orang yang tidak punya modal mau berdagang, mau masuk ke pasar. Kan begitu. Atau dengan kata lain, orang yang tidak punya ilmu kok kemudian apa? Berlaga di medan apa? Dakwah. Dibela oleh Syekh Rabi. Dibela oleh Syekh Rabi sampai pada tingkatan bahwa Syekh Muhammad dalam bab ini tidak punya dalil apapun dalam membiji mereka, menilai mereka. Tetapi di mana-mana diikuti apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad. Akhirnya diistilahkan para pembela-pembela yang kemudian dengan mengatakan bahwa itu loh orang-orang yang dikatakan dinilai oleh Syekh Muhammad bin Hadi itu benar adanya. Terjadilah apa? Perpecahan. Terjadilah perseteruan. Bahkan di sebagian tempat walayyadubillah terjadi saling memperingatkan. Sejak umur berapa anak itu diajari manhaj? Barakallahu fikum. Kalau istilah manhaj, metode dalam beragama, metode dalam beragama, ya tentunya barakallahu fikum, kita melihat bagaimana berakidah, bagaimana mereka itu beribadah kepada Allah. Jadi istilah manhaj seandainya dikatakan kepada nilai sempit, ya. Nilai sempit, orang kan kadang mengistilahkan istilah manhaj itu sekedar pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan tahdzir-tahdziran, kan begitu ya? Akrab dengan masalah, tidak. Ya masalah manhaj ialah masalah kita beragama. Manhaj kita barakallahu fikum dalam perkara akidah kita, kita jauhkan anak-anak kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, qadariyah, khawarij, murji'ah, kan begitu. Dalam hal bermuamalah pun demikian. Masya Allah, tulisannya kecil-kecil semua ini. Apakah kita boleh belajar ilmu bela diri dari kecil? Nah, sebagian itu mengantisipasi dan mengkhawatirkan anak-anak itu kalau diajari bela diri akhirnya dipraktekkan kepada sesama, kan begitu ya. Dengan itu sehingga pada sebagian tempat itu mengantisipasi, mengkhawatirkan kalau kemudian sejak dini kadang-kadang anak kita ajari tentang bela diri dipraktekkan kepada sesama temannya, kepada adiknya, kepada kakaknya, kan begitu ya. Allah musta'an. Yang pada asalnya ya wallah alam melihat tentang kemaslahatan. Baik, wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita kembali mengingatkan bahwa salah satu prinsip Ahlus Sunnah adalah ar-ruju' ila ahlil ilm. Demikian pula barakallahu fikum, ahlul ilmi yang dimaksud ialah orang-orang yang betul-betul jelas nampak baik dari sisi ilmu, demikian pula barakallahu fikum keyakinannya, kemudian kiprahnya, demikian pula bentuk-bentuk tarbiyahnya, bentuk-bentuk tarbiyahnya. Syekh Rabi hafizahullah itu kalau kita mungkin membaca, mendengar mungkin audio-audionya dalam membantah seorang yang dikatakan mukhalif, orang-orang yang menyelisih agama itu betul-betul ilmiah. Tidak ada tendensi-tendensi yang sifatnya kepada kepribadian. Beda dengan suara-suara yang pernah kita dengar. Misalnya ada orang yang kemudian barakallahu fikum mengkritisi atas apa yang kemudian kita jalani. Mengkritisi tentang apa yang kita ucapkan. Yang walaupun ucapan-ucapan kita memang mengandung kata-kata kotor, ibarat-ibarat yang jelek, dengan spontanitas pula kita bantah. Buang saja, tendang dia, kencingi, kan begitu ya. Ya akhirnya kita juga mengajari anak-anak kita, kan gitu ya. Sampai-sampai untuk melafadzkan lafadz-lafadz yang diistilahkan kotor itu sudah tidak perlu pakai mikir, muncul begitu saja, kan begitu ya. Lah kalau kita mau ngomong sesuatu ibarat yang walaupun dalam syariat itu ada, kita masih mikir menggunakan kata-kata apa yang tepat, khawatir kata-kata itu kata-kata yang tidak menyenangkan jika didengar, kan demikian. Tapi sebagian orang ngomong itu dengan sesuatu hal-hal yang sifatnya ngumpat, jelek, buruk itu bukan lagi dengan mikir dan bukan keseleo, sengaja diucapkan seperti itu, sudah latah, kan begitu. Nah, semacam ini wal'iyadzubillah, pantaskah kemudian seorang mempercayakan dirinya dalam beragama untuk dibimbing? Apakah demikian pula seorang ketika mendapati orang-orang semacam ini tidak bertanggung jawab, kata-kata pengibaratan ketika sudah mungkin menampakkan kepada kekesalan, muncul ungkapan, umpatan-umpatan yang buruk. Mungkinkah semacam itu kita lega, kita titipkan anak-anak kita? Karenanya Syekh Muhammad atau Syekh barakallahu fikum Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu mungkin kurang lebih pada tahun 2007 ketika beliau mengislah. Islah ini kan sungguhnya sudah lama. Dari 2005 diislah, kacau lagi. Muncul konflik, kacau lagi. Setiap para masyayikh datang, kita haturkan. Di sini ada konflik-konflik. Begitu. Terus demikian. Ketika dinilai oleh beliau konflik-konflik yang terjadi tadi, orang-orang yang mereka jatuh dalam perselisihan tadi dinilai masalahnya urusan-urusan yang sifatnya tendensi-tendensi pribadi, sampai terungkap, kata beliau, wallah demi Allah, kata beliau, seandainya saya itu punya komunitas misalnya domba atau apa, gak akan saya percayakan untuk kalian memelihara. Kan begitu. Hewan itu kalau tidak pintar memelihara kan jadi mati semua, apalagi anak kita, terbiahnya bagaimana. Sampai ucapan seperti itu keluar dari seorang alim karena mulai tidak percayanya dalam hal barakallahu fikum bagaimana mereka itu mengurus urusan-urusan agama. Fa ikhwatul kiram, sehingga dakwah ini bukan semata-mata kita itu menyampaikan kemudian memahamkan kepada umat sesuai dengan apa yang kita maukan. Muncul istilah-istilah bahwa ya betul diangkat kibar ulama, tetapi kalau sudah tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dijatuhkan satu persatu, dibuang satu persatu. Siapa? Kan begitu. Itulah. Seorang yang kadang-kadang mengatakan ingin memaparkan, ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya dengan gaya ilmiah, membawa dalil, tapi berujung kepada apa? Provokasi. Enggak sabar. Bukankah kalau kemudian saudara-saudara kita, kita fahamkan, kita ajarkan kepada perkara-perkara yang di situ menjadi usul prinsip-prinsip Ahlussunnah, memuliakan kepada ulama yang betul-betul dalam praktek pengucapan dan sikap pun kita demikian. Tetapi ketika muncul istilah-istilah kita muliakan ulama, kita juga orang-orang yang memuliakan ulama, tapi pada ucapannya nampak contoh-contoh yang dicontohkan ada unsur-unsur provokasi, bukankah seperti itu tidak mendidik? Kan demikiannya. Fa ikhwatil kiram, mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan malam hari ini membuka hati kita, membuka cara pandang kita, membuka barakallahu fikum bagaimana bahwa dalam beragama itu seorang tidak semata-mata mengandalkan kepada apa yang dikatakan kepada sebuah kemampuan. Teringat dengan sebuah nukilan yang dinukilkan oleh Syekhul Islam atau yang diucapkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, qad yakunu ar-rajulu min azkiya'in nas wa ahadihim nadharan. Mungkin orang itu bisa terhitung, tergolong orang yang paling cerdas, orang yang paling tajam dalam hal memandang satu masalah. Tetapi kata beliau rahimahullah, wa yu'mihillahu an adharil asya, dibuat oleh Allah dia buta, tidak bisa melihat sesuatu yang sangat nampak, sangat jelas. Waqad yakunu ar-rajulu min abladin nas wa ad'afihim nadharan. Mungkin orang itu keberadaannya orang yang paling tumpul, hafalannya paling lemah cara pandangnya. Tetapi kata beliau, wa yahdihillahu atau wa yahdihi limaqtudi fa fihi minal haqqi bi'idznih. Tapi dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dan mendapatkan petunjuk tatkala di situ ada sebuah perkara yang berselisih, ditunjuki, dibimbing oleh Allah kepada kebenaran dengan izinnya. Kemudian beliau menukil tentang hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada inna qudu bebani ada baina isbi'ain min asabir rahman, hati manusia itu berada di antara dua jemari dari jari jemarinya Allah, yuqallibu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. In syaa an yuqima fa aqama. Kalau Allah menghendaki manusia itu dibuat lurus, dibuat dia benar, dibuat dia istiqamah, Allah luruskan. Wa in arada an yuzigha azaghahu. Kalau Allah menghendaki orang yang dikatakan pintar, cerdas, tajam dalam memandang, itu pun Allah palingkan. Faman ittaqala ala nadharih wasidlalih. Tidak jauh dengan apa yang tadi Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikan. Barang siapa yang hanya bersandar kepada kemampuan dalam memandang satu masalah, itu menurutnya. Barang siapa yang mengandalkan kemampuan kepada istidlal, cara pengambilan dalil. Oh ini loh demikian jika disimpulkan. Au akleh atau kecerdasannya. Au ma'rifatihi atau pengetahuannya, khuzila. Dia khuzila. Akan dicampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan memberikan taufik. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Itu kalau orang-orang yang hanya menyandarkan kepada kemampuan-kemampuan dan kehebatan-kehebatan diri. Sebab itu sering dan banyak kita dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ibadatik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Demikian pula beliau berdoa. Berdoa berlindung kepada Allah, ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu lah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, baik untuk dirinya maupun apa? Untuk yang lain. Seorang kadang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang pencari ilmu, tapi apa? Tidak ada manfaatnya bagi dirinya, tidak memberi manfaat kepada dirinya, dan juga tidak pula kepada yang lainnya. Fa'Allah Allah ayol ikhwah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.